Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Salawat serta salam kami haturkan, wahai saudara saudara yang seiman. Persembahan seni Islam, salam dari kami tim Nasyid Aroyan. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. Allahu Akbar, jadi satu tujuan Nabi Muhammad sebagai petunjuk dalam kitab Al-Quran, menjadi satu pedoman, semoga kita tak pernah alfa dan lalai. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Semoga Allah kan berkenan.